Qabla an nuwasil wa naqra al hadis al jadid, sanadhkur ba'd syarah min qawlihi wa ana ma'ahu idza da'ani. Naam, ada dua faqrah pada hadis kursi. Yang pertama, Allah katakan ana inda dhanni abdi. Yang kedua, ana ma'ahu idza da'ani. Barakallahu fikum. Nah, dua kalimat ini benar-benar akan mempengaruhi bagaimana kehidupan kita di dunia ini. Barakallahu fikum. Iya. Tayyib. Yang pertama adalah pengaruh prasangka kita itu akan mempengaruhi amalan. Barakallahu fikum. Na'am. Jadi pernah ada seseorang yang bertanya kepada Al-Hasan Al-Basri, ada seorang yang sering melakukan maksiat, dosa. Kemudian ketika dia ditegur, dinasehati, diingkari, dia mengatakan, ahsinu dhannu birabbi, karena saya berbaik sangka dengan Tuhan saya. Saya maksiat ini, saya berbaik sangka dengan Tuhan saya. Dari sisi, karena dia menganggap Allah itu maha pengampun, Allah maha pemaaf, Allah maha pengasih, dosa saya pasti dimaafin. Iya. Syirik aja diampuni, apalagi kalau sekedar mabok, apalagi kalau sekedar judi, apalagi kalau sekedar zina. Nah, barakallahu fikum. Sehingga dia merasa nyaman dengan dosa-dosa tersebut. Barakallahu fikum. Nah, jadi dia berusaha ngeles. Ya, ketika diingkari dosa dan maksiat yang dia lakukan, dia katakan ini adalah husnudzonnya saya kepada Allah. Nah, ketika ini ditanyakan kepada beliau, Al-Hasan Al-Basri mengatakan, kadzabah, bohong orang tersebut, dusta. Dia salah dalam memahami ana inda dhanni abdi bi. Nah, kata beliau, lau ahsana dhanna bi rabbihi la ahsanal amal. Lau ahsana dhann bi rabbihi la ahsanal amal. Kata Al-Hasan Al-Basri, orang itu kalau memang benar-benar husnudzon kepada Tuhannya, mesti amalan kelakuannya itu bagus, baik. Nah, barakallahu fikum. Iya. Bukan dosa, bukan maksiat. Barakallahu fikum. Nah. Sehingga orang itu telah salah menempatkan, ya. Barakallahu fikum. Nah. Jadi terkait dengan barakallahu fikum kalimat ini, ana inda dhanni abdi bi, di situ sebenarnya ada satu ruang, ya, yang salah ditempati oleh sebagian orang Islam, barakallahu fikum, yaitu ruang yang namanya al-ghurur, ketertipuan antara husnudzon kepada Allah dengan al-ghurur, itu sangat tipis pembatasnya. Barakallahu fikum. Nah, iya. Kalau seseorang itu tidak tepat dalam menempatkan husnudzon kepada Rabb-nya, dia tanpa sadar terjatuh dalam yang namanya al-ghurur. Dan ini banyak terjadi. Barakallahu fikum. Nah, iya. Jadi orang-orang yang barakallahu fikum menggampang-gampangkan dosa, bermudah-mudahan dengan dosa, kemudian berdalil dengan husnudzon kepada Allah, Allah pasti mengampuni, Allah pasti memaafkan, pasti diterima taubatnya. Nah, Barakallahu'alaikum. Baik. Sehingga dia tertipu dan salah dalam menempatkan hadis ini. Barakallahu'alaikum. Nah. Dan pembahasan ini sangat detail, rinci, dibahas oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam satu kitab beliau, barakallahu fikum, yang berjudul ya Al-Jawabul Kafi. Nah, atau dengan judul lain Adda wad Dawa. Di situ beliau menjelaskan perbedaan antara husnudzan dengan barakallahu fikum al-ghurur ya. Nah, poin yang pertama yang beliau sampaikan, husnul dhan yuthiru husnul amal. Orang yang prasangkanya baik kepada Allah itu akan memberikan pengaruh amalan yang bagus. Husnul dhan outputnya, keluarannya itu adalah amalan-amalan yang baik. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga kalau yang keluar amalannya buruk, cuman bilangnya husnudzan, berarti ini orang berdusta atau ini orang salah. Barakallahu fikum. Baik. Pernah juga ditanyakan kepada Al-Hasan Al-Basri, barakallahu fikum, terkait dengan ada dua tipe dai yang bermunculan di masa itu. Yang pertama, dai-dai yang menjijikkan. Dai-dai yang barakallahu fikum tayyib jarang atau tidak pernah mengingatkan tentang bahaya maksiat, bahaya dosa, bahaya bid'ah, bahaya syirik, ya. Nah, apa yang dia sampaikan itu yang menyejukkan, menenteramkan, adem, ayem, barakallahu fikum, na'am, sejuk, ya, na'am, maknyus, barakallahu fikum, na'am. Dan itu nampaknya sampai sekarang masih barakallahu fikum terjadi. Bahkan sekarang itu memang yang lebih digandrungi, yang lebih digemari, yang lebih diidolakan oleh umat Islam ya tipe-tipe dai kayak gini. Gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Yang barakallahu fikum mudah, gampang. Barakallahu fikum. Nah, baik, enggak masalah mau mabok, mau maksiat, mau judi, mau zina. Nah, sing penting ngaji, solawatan ya, wiridan. Nah, beres sudah. Ya, mau maksiatnya jalan terus, mau barakallahu fikum dosanya jalan terus, tidak masalah. Baik. Sehingga orang-orang seperti ini dirangkul oleh mereka, dininabobokkan oleh mereka. Barakallahu fikum. Nah, sehingga mereka maghrur. Ya. Jadi walaupun rajin ikut pengajian, rajin ikut barakallahu fikum shalawatan, ya, tapi mabuk ya tetap, judi ya tetap, zina ya tetap, barakallahu fikum. Nah, baik. Ini yang lebih banyak digandrungi atau digemari. Satu lagi, dai-dai yang sering mengingatkan kaum muslimin dari bahayanya syirik, bahaya bid'ah, bahaya maksiat, ya. Nah, dibilang kata mereka dai-dai yang suka nakut-nakutin umatnya, dai-dai yang suka menakut-nakuti mad'unya. Barakallahu fikum. Nah, ditanyakan kepada Al-Hasan Al-Basri, kalau menurut panjenengan itu mana yang lebih baik untuk saya hadiri majelisnya? Dai-dai yang seperti ini, yang memang konten-konten dakwahnya itu sejuk, adem, ayam, barakallahu fikum ya, na'am, sehingga jarang sekali mengingatkan tentang bahaya dosa-dosa yang ada, khususnya syirik dan bid'ah, barakallahu fikum. Nah, atau dai-dai yang memang kayaknya tampilannya serem, gitu ya. Ceramahnya itu selalu mengingatkan kita tentang bahaya neraka, efek maksiat dan dosa. Maka Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan, nah, dengan jawaban yang sangat bijak dan juga masuk akal. Beliau mengatakan, dai-dai yang menakut-nakutimu, mengingatkanmu tentang neraka dan bahayanya, sehingga ketika di dunia kamu ketakutan, itu lebih baik, kata beliau. Sehingga nanti ketika di akhirat kamu mendapatkan rasa aman. Karena di dunia sudah hati-hati. Ya, di dunia sudah merasa khawatir dan takut jatuh dalam dosa-dosa tadi. Ketika di akhirat, ente aman. Daripada dai-dai yang ketika di dunia dia mengaman-amankan kamu. Meninabawakan kamu. Aman. Nah, yai judi zina gimana? Aman ya, sing penting selawatan. Barakallahu fikum. Tayib. Iya. Jadi dia mengentengkan, menggampangkan barakallahu fikum ya, perbuatan maksiat-maksiat tadi. Memang kamu di dunia merasa aman, tapi nanti di akhirat rasa takutnya di sana. Inti milih yang mana? Milih aman di akhirat atau aman di dunia? Aman di akhirat, konsekuensinya nanti di dunia Anda akan dikuasai oleh rasa takut dari yang namanya dosa. Tapi di akhirat aman. Atau aman di dunia, sehingga Anda mengamankan semua maksiat dan dosa, mengenteng-entengkannya. Tapi ketika di akhirat, tinggal rasa takutnya. Nah, sehingga beliau mengatakan lebih mending dai yang ketika di dunia menakut-nakutimu dengan neraka, tapi di akhirat apa? Kamu mendapatkan rasa aman. Daripada dai-dai yang ketika di dunia mengaman-amankan kamu, tapi di akhirat inti tinggal mendapatkan rasa takutnya. Barakallahu fikum. Nah, al-muhim. Di situ pembahasan beliau sangat detail, rinci. Barakallahu fikum. Nah, tentu bagi para thalabah yang haus akan ilmu, dia akan penasaran dan membaca sendiri barakallahu fikum di kitab tersebut ya, Da'wat Dawa atau Al-Jawabul Kafi barakallahu fikum. Nah, tentang rincian masalah al-ghurur dan husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum. Baik, pada ucapan yang kedua, ana ma'ahu idza da'ani. Aku bersama dia ketika dia berdoa kepadaku. Tayyib, di sini ada pembahasan seputar yang namanya ma'iyah. Ma'iyatullah, kebersamaan Allah dengan hambanya. Nah, kebersamaan Allah dengan hambanya terbagi menjadi dua. Ma'iyatullah naw'an. Kebersamaan Allah dengan hamba ada dua macam. Yang pertama, ma'iyatun ammah. Ma'iyatun ammah. Kebersamaan Allah yang bersifat umum. Ya, semua makhluk akan dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maknanya barakallahu fikum adalah al-ilmu wal ihatah. Ya, al-ilmu wal-ihatah. Maknanya Allah itu mengetahui dan meliputi segala perbuatan hamba-hambanya. Paham ya? Nah, bukan berarti zat Allah menyatu dengan hamba atau zat Allah berdampingan dengan hamba. Tentu tidak mungkin. Barakallahu fikum. Sehingga makna yang pertama, Allah bersama dengan hamba-hambanya, maksudnya Allah mengilmui Allah mengetahui, Allah meliputi segala tindak tanduk dan perbuatan hamba tadi. Barakallahu fikum. Jangankan yang lahir, yang batin pun Allah tahu. Nah, barakallahu fikum. Apa yang muncul dari bisikan-bisikan hati, Allah pun mengetahuinya, barakallahu fikum. Baik. Adapun yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah ma'iyya dalam kategori yang ammah ini, ya. Barakallahu fikum. Nah. Baik. Sebagaimana kata Al-Hafiz, kata beliau, ana ma'ahu ai bi ilmi. Aku bersama dia, yaitu dengan ilmuku. Aku mengetahui segala sesuatu tentang hamba-hambaku. Barakallahu fikum. Ma'iyya jenis yang kedua Ma'iyyatun khasah. Kebersamaan Allah yang khusus. Fahadha la takunu illa lil mu'minin. Ma'iyya yang kedua ini tidak akan dimiliki kecuali untuk orang-orang yang beriman. Nah. Wahiyya bima'na an-nasr wa ta'yid. Ya, an-nasr wa ta'yid. Barakallahu fikum. Dia maknanya adalah memberikan pertolongan dan kekuatan, pengokohan. Naam. Kama fi qauli ta'ala, contohnya pada firman Allah Ta'ala, innani ma'akuma asma'u wa ara. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Naam. Allah mengatakan kepada Nabi Harun dan Nabi Musa, sesungguhnya aku membersamai kalian berdua. Aku mendengar dan aku melihat. Maksudnya apa? Aku bersama kalian berdua, artinya kalian jangan takut. Ya, nah. Dengan Fir'aun yang bengis, beringas, ganas. Barakallahu fikum. Allah katakan, innani ma'akum, jangan khawatir, jangan takut. Aku bersama kalian berdua. Maksudnya apa? Akan aku tolong kalian berdua, akan aku bantu, dan akan aku berikan kekuatan kepada kalian berdua. Nah, barakallahu fikum. Ya, itu makna ma'iyah yang khasah. Barakallahu fikum. Sehingga dari keterangan ini, barakallahu fikum, iya. Fal ma'iyah la tukhalifu uluhu subhanahu wa ta'ala wa fauqiyatuhu ala makhlukatihi. Sehingga sifat ma'iyah Allah itu tidaklah bertentangan dengan sifat ketinggian Allah di atas makhluk-makhluknya. Barakallahu fikum. Jadi Allah zatnya maha tinggi di atas segala makhluk-makhluknya. Tapi di saat itu juga Allah bersama dengan mereka. Bukan dengan zatnya, tapi apa? Dengan ilmunya atau dengan pertolongan dan kekuatannya. Barakallahu fikum. Nah, itu cara yang benar dalam memahami sifat ulu, ya, fauqiyah, dan sifat ma'iyah yang ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Baik. Al-Mu'adzin yu'adzin. الله أكبر الله أكبر أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة yang bisa kita ambil dari hadis tersebut. Yang pertama, alal insan ayyuhsinadhan birabbihi. Alal insan ayyuhsinadhan birabbihi. Hendaknya seorang insan berbaik sangka dengan Rabbnya, dengan Tuhannya. Barakallahu fikum, na'am. Yang kedua, annahu idza da'a rabbahu. Annahu idza da'a rabbahu. Ayyuhsinadhan bil ijabah. Annahu idza da'a rabbahu ayyuhsinadhan bil ijabah. Dan hendaknya dia ketika berdoa kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah dalam bentuk ya, doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang ketiga, al-hasu ala taghlibir raja al-khawf. Al-hasu ala taghlibir raja al-khawf. Al-hasu ala taghlibir raja al-khawf. Adanya anjuran lebih memperbesar harapan daripada rasa takut. Fi maqamihi. Pada tempat-tempatnya. Nah. Jadi ada saat-saat di mana rasa roja itu dianjurkan lebih besar daripada rasa khauf. Barakallahu fikum. Dan sebaliknya. Faedah yang berikutnya. Fihi dalil ala isbatil ma'iyati al-amma wal khasah lillah. Fihi dalil ala isbat al-ma'iyatil amma wal khasah lillah. Di dalamnya ada dalil penetapan kebersamaan Allah dengan hamba-hambanya secara umum dan secara khusus. Allah musta'an wa alaytiklan. Nuasil. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Babu sayyidil istighfar. Bab sayyidul istighfar. Tayyib. As-sayyid huwa ar-ra'is. As-sayyid huwa ar-ra'is. Sayyid itu artinya pimpinan. Al-mutaqaddim alladhi yu'tamadu ilaihi fil hawaij. Al-mutaqaddim alladhi yu'tamadu ilaihi fil hawaij. Dia adalah sosok yang didahulukan dan dijadikan sandaran dalam segala kebutuhan. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Itu makna sayyid, ya. Sehingga di dalam hadis ini memuat barakallahu fikum sayyidul istighfar. Jadi istighfar itu adalah cara kita untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, banyak cara, banyak kaifiah, barakallahu fikum. Nah. Tetapi cara kaifiah yang paling utama, ya, adalah apa yang diajarkan di dalam hadis ini. Nah, sehingga maknanya adalah afdalul istighfar. Ya, sebaik-baik istighfar adalah apa yang akan disebutkan di dalam hadis. Nah, barakallahu fikum. Selain dia mengandung bagaimana cara kita meminta maaf kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah, hadis ini juga mengandung barakallahu fikum fawaid besar yang lainnya yang nanti akan disebutkan di dalam hadis. Nah, qala musanni rahimahullahu ta'ala haddathana musaddad ibnu musarhad barakallahu fikum. Na'am. Abul Hasan thiqatun qala haddathana Yazid ibnu Zura'i' al-Aishi ويقالوا التميمي أبو معاوية البصري ثقة ثبت قال حدثنا حسين ابن زكوان المعلم Al-Audhi Al-Basri. Nah, lebih dikenal dengan Husain bin Zakwan Al-Audhi Al-Basri Al-Muallim Fiqatun Rubbama Wahima Rubbama Wahima Fiqah rubbama wahima. Qala haddathana Abdullah ibn Buraidah. Abdullah bin Buraidah ibn Husayb al-Aslami. Abu Sahlin al-Marwazi. Qadiha. dan juga sekaligus hakim dari kota Marwazi. Nah, Marwaz. Siqatun Abdullah bin Buraidah. An Bushair ibnu Ka'bin. Dari Bushair bin Ka'ab. Bushair bin Ka'ab bin Ubay Al-Himyari Al-Adawi. Abu Ayyub Al-Basri. Abu Ayyub Al-Basri. Thiqatun Mukhadramun. Thiqatun Mukhadramun. Dia rawi yang fiqah dan masuk dalam kategori mukhabram. Apa yang dimaksud dengan mukhabram? Itu zul. Itu apa mukhabram? Seorang yang hidup di zaman Nabi dan beriman kepada beliau. Nah, mukhabram itu man, ya, tayyib, asha fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang hidup di masa Nabi, walam yalqah, tetapi tidak sempat berjumpa dengan beliau. Nah, mu'minan bihi, dan beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Na'am. Sehingga dia bukan sahabi. Ya. Tetapi disebutkan oleh Al-Hafidz dalam Nukhbah atau dalam Nuzha, ya, mukhadram ini termasuk dalam kategori kibaru tabi'i. Ya, mukhadram ini masuk dalam kategori kibaru tabi'i. Barakallahu fikum. Na'am. Termasuk mukhadram adalah Raja Najasyi. Iya, itu mukhadram. Dia hidup di zaman Nabi, tapi tidak sempat berjumpa dan beriman dengan beliau. Jadi Najasyi bukan sahabi. Barakallahu fikum. Dia seorang mukhadram. Qala an Shaddad ibni Aus. Dari sahabat Shaddad bin Aus radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Istighfar. Barakallahu fikum. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta a'udzu bika min sharri ma sana'tu. Tayyib, idza qala hina yumsi famata dakhala al jannah aw kana min ahli al jannah. Wa idza qala hina yusbih famata min yaumihi tayyib ila akhiri mithluhu. Naam, dakhal jannah. Barakallahu fikum. Iya. Jadi kalau ada yang baca doa ini di waktu sore, malamnya mati, masuk surga. Atau dia termasuk ahli surga. Kalau dia bacanya di waktu subuh, dia mati di waktu siangnya, dia akan menjadi ahli surga. Nah, antum baca enggak tadi doa ini sore? Baca enggak? Antum baca enggak? Hah? Baca. Antum baca. Lupa. Antum baca. Belum baca. Antum baca. Belum baca. Nah, ya. Jangan sampai lupa. itu tiket kita barakallahu fikum. Ya. Nah, kalau kita baca doa ini jaminan setengah hari. Barakallahu fikum. Kalau bacanya sore sampai subuh. Kalau kita mati di waktu malam, ahli jannah. Barakallahu fikum. Nah, kalau kita baca di pagi hari, meninggalnya di waktu siang, barakallahu fikum, kata Nabi dakhal jannah. Paham ya? Nah, tentu dengan syarat dan ketentuan berlaku barakallahu fikum. Nah, sehingga doa ini efeknya sangat luar biasa barakallahu fikum, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah jaminan yang sangat-sangat istimewa. Ya, barakallahu fikum. Nah, sehingga jangan sampai diluputkan oleh kita untuk membaca doa ini barakallahu fikum. Baik, sekarang kita akan barakallahu fikum menjelaskan sedikit tentang doa ini. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Nah, kalimat Allahumma ini berasal dari kata ya Allah. Ya. Allahumma itu berasal dari kata ya Allah. Barakallahu fikum. Nah, itu aslinya. Kemudian huruf ya nidaknya berubah menjadi huruf mim. Ya, dirubah jadi huruf mim, kemudian diletakkan di belakang. Paham ya? Diletakkan di belakang. Jadi kan Allahu. Tadi kan ya Allah. Ya. Ya-nya ini jadi huruf mim ditaruh di belakang. Menjadi Allahumma. Paham ya? Jadi Allahumma itu artinya ya Allah. Aslinya dari kata ya Allah. Barakallahu fikum. Naam. Kenapa dirubah demikian? Mereka mengatakan diantaranya oleh Syekh Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam Al-Qaul Mufid barakallahu fikum. Karena apa? Agar supaya ketika kita berdoa atau ketika kita berzikir, yang memulai itu adalah lafaz jalalah Allah, bukan huruf. Paham ya? Nah, jadi termasuk adab atau etika. Barakallahu fikum. Sehingga ketika kita memanggil itu lafaz jalalah Allah dulu, baru huruf ya-nya. Paham ya? Nah, itu alasan kenapa barakallahu fikum dirubah susunannya menjadi Allahumma. Walaupun ya ketika seseorang itu membaca dengan ya Allah, ya juga boleh barakallahu fikum. Nah, tapi dari sisi adab dan etika yang lebih elok, yang lebih sempurna, lebih baik membaca dengan kalimat Allahumma barakallahu fikum. Tayyib. Ya Allah, Engkau adalah Rabbku, tiada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkau yang telah menciptakan aku adalah hambamu. Wa ana ala ahdika. Nah, ini yang perlu kita maknakan. Wa ana ala ahdika wa wa'dika. Ai ma ahadtuka alaihi minal iman birububiyatika wa ikhlasit ta'ati laka wa tawakkuli alaika. Ma ahadtuka alaihi minal iman birububiyatika wa ikhlasit ta'ati laka wa tawakkuli alaika. Wa ana ala ahdika wa adika. Ya Allah, aku di atas. Ya. Naam. Tayyib. Apa yang telah aku janjikan kepadamu berupa iman kepada rububiyah, mengikhlaskan ketaatan padamu dan bertawakal kepadamu. Naam. Artinya, ya Allah, aku akan memenuhi apa yang telah aku janjikan kepadamu. Mas tata'atu. Tentu itu semua disesuaikan dengan kadar ketaatanku. Barakallahu fikum. Sehingga yang namanya fi'lul amri itu memang dikaitkan dengan qadrul istita'ah. Karena manusia memiliki keterbatasan. Ada hal-hal yang di luar jangkauan kemampuan mereka. Dan itu diberikan uzur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak memaksa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Barakallahu fikum. Abu'u laka bini'matika. Ai a'tarifu. Naam. Abu'u laka ai a'tarifu. Aku mengakui kepadamu binikmatika atas nikmat-nikmatmu yang telah engkau berikan kepadaku. Wa abu'u laka bizambi. Dan juga aku mengakui atas dosa-dosa yang telah aku lakukan. Barakallahu fikum. Naam. Sehingga di dalam dua kalimat ini ada yang namanya musyahadatul minnah. Mempersaksikan bagaimana anugerah Allah yang luar biasa kepada seorang hamba. Yang kedua adalah barakallahu fikum tayyib mutala'atu aib. Ya. Ada pengakuan seorang hamba terhadap aib-aib dan kekurangannya. Dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan al-arifu yasiru ila Allah, al-arifu yasiru ila Allah baina musyahadatil minnah wa mutala'ati aibin nafsi wal amal. Al-arifu yasiru ila Allah baina musyahadatil minnah wa mutala'ati aibin nafsi wal amal. Ya. Orang yang bijak, orang yang arif, ketika dia menempuh jalan hidupnya menuju Allah, antara dua perkara. Yang pertama, musyahadatul minnah. Dia mempersaksikan, mengakui anugerah-anugerah dan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepadanya. Nah. Ya, sehingga barakallahu fikum, dengan hal ini seorang insan akan dijauhkan dari sikap kufur ya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Dan juga sikap takabur. Karena apa yang dia peroleh selama ini itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat dan anugerah, kekayaan, kesehatan fisik, keelokan wajah, kecerdasan, kepintaran. Itu semua Allah yang memberikan kepada dia. Sehingga barakallahu fikum, hamba tersebut tidak akan merasa sombong, tidak akan merasa takabur. Karena dia merasa itu bukan milik dia. Suatu saat dengan mudah dan gampang bagi Allah untuk mencabutnya. Kalau dia tidak mensyukuri nikmat-nikmat tadi. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ya. Begitu juga orang yang arif dalam menjalani hidupnya. Mutala'atu aibin nafsi. Ya, dia akan lebih banyak melihat kekurangan-kekurangan dirinya. Kekurangan-kekurangan amalnya. Daripada mengincar, memantau kekurangan orang lain. Ya, itu orang yang bijak lebih banyak mengkoreksi diri daripada mengkoreksi orang lain. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ya, sebagaimana kata barakallahu fikum perkataan bijak orang-orang di masa lalu, ketika satu jarimu menunjuk kesalahan orang lain, sadarilah 9 jari itu menunjuk kepada dirimu sendiri. Apa ya? Si fulan itu kayak gini, si Alan begini, si fulan begitu. Nah, si Alan kelakuannya begini. Yang 9 ini nunjuk dia semua. Ente begini, begini, begini, begini, begini dan begitu. Paham? Nah, jika ketika satu jari kamu nunjuk, ya, tayyib, lebih sering nunjuk orang lain, enggak sadar yang sembilan ini sedang nunjuk kamu tentang aib dan kekuranganmu. Jika orang yang bijak, dia akan lebih banyak mengkoreksi dirinya, memperbaiki dirinya daripada barakallahu fikum, ya, mencari-cari barakallahu fikum kesalahan orang lain, apalagi menyimpannya dalam file-file dan data-data mereka barakallahu fikum. Nah, baik, yang suatu saat bisa dia gunakan untuk, ya, menjatuhkan, untuk menjegal barakallahu fikum, ya, saudaranya tadi. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, dan itu termaktub di dalam hadis ini. Ya. Jadi yang pertama, dia sebagai seorang hamba mengakui semua nikmat itu berasal dari Allah, itu namanya musyahadatul minnah, dan dia juga mengakui akan dirinya yang selalu penuh dengan dosa, itu namanya mutala'atu aibin nafsi wal amal. Barakallahu fikum. Nah, setelah itu semua, baru setelah itu dia meminta faghfir li, ya, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali engkau. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari perbuatan buruk yang aku lakukan. Nah. Ya. Bentuk istighfar yang sangat luar biasa. Kemudian Rasul mengatakan, barang siapa yang mengucapkan doa ini di waktu petang, mati di malam hari, dia akan masuk ke dalam jannah atau dia termasuk ahli jannah. Dan barang siapa yang membaca doa ini di waktu subuh, dia mati di siang harinya pada hari tersebut, maka dia akan termasuk ahli jannah atau ahli surga. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, sehingga hadis ini memiliki barakallahu fikum tayyib, ya, faedah yang sangat luar biasa. Sehingga jangan sampai luput dari zikir, ya, pagi dan petang kita, agar tiap hari selalu dapat jaminan surga. Oh ya. Nah, antum sebagai penuntut ilmu, nah, sudah ada jaminan itu. Ya, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ya, ditambah lagi pagi dan petang sering baca doa ini, tambah kuat lagi jaminannya. Nah, ya, jadi senikmat-nikmat hidup itu adalah hidupnya para penuntut ilmu barakallahu fikum. Ya, jadi sabar-sabarkanlah diri Anda dalam menuntut ilmu ketika mondok di pondok pesantren. Ya, nah, walaupun mungkin banyak masalah, banyak problem, barakallahu fikum, ya, disabarin saja. Itu adalah sebuah harga, sebuah barakallahu fikum, na'am, konsekuensi ketika kita ingin mendapatkan surga. Barakallahu fikum, na'am. Ya. Tayyib. Jangan khawatir, susah, sedih di dunia itu sementara. Ya. Nah, tapi ketika kita yakin jaminannya adalah surga, maka itu semua akan menjadi enteng. Barakallahu fikum. Al-muhim, ada sebuah kisah dijelaskan oleh Imam Ibnu Jauzi, barakallahu fikum. Beliau pernah mengunjungi salah seorang rahib pendeta ahli kitab, ya, Nasrani, di sebuah tempat ibadah, ya. Nah, kuil pribadinya, barakallahu fikum. Nah, tayyib, di situ sang pendeta ini hanya mengkonsumsi barakallahu fikum, ya, selama 60 atau 70 tahun 80 tahun dia berada di situ, tidak keluar-keluar. Cuman yang dia makan sejenis kacang-kacangan atau buncis, ya, barakallahu fikum. Nah, tayyib, itu saja makanan dia, enggak banyak-banyak. Maka ditanyakan oleh Ibrahim bin Adham, bagaimana Anda bisa bertahan dan betah ya, dengan model hidup seperti ini. Ya, bayangkan 60, 70 atau 80 tahun. Barakallahu fikum. Nah, kita di pondok ini mungkin ada yang baru 1 tahun, 2 tahun. Ya. Cuman makan kacang-kacangan atau bunci seperti ini. Enti kok bisa betah hidup kayak gini? Barakallahu fikum. Tayyib. Kemudian sang rahib tadi menjawab, hanya satu kata dia yang membuat saya bisa bertahan sekuat ini, setabah ini, sekokoh ini. Apa itu? 1 hari. Ya. Dalam 1 tahun nanti ada 1 hari di mana di 1 hari ini saya akan didatangi oleh pengikut-pengikut saya. Nah, pengikut alirannya pendeta ini. Di situ saya akan diagungkan, saya akan dimuliakan, dikultuskan, bahkan disembah-sembah oleh pengikutnya. Nah, barakallahu fikum. Itu yang membuat saya kuat untuk bertahan. Gitu ya. Cuman 1 hari itu saja. Sehingga selama 1 tahun, ketika dia merasa lemah, ketika dia merasa luluh, dia ingat lagi 1 hari itu. Biar semangat lagi. Bagaimana rasanya diagung-agungkan, dimuliakan, barakallahu fikum, dihormati, bahkan dikultuskan oleh pengikutnya. Kemudian pendeta tadi ingin menunjukkan kepada Ibrahim bin Adham bagaimana fanatiknya pengikut pendeta ini. Kacang ini enti bawa ke bawah, tempatnya di atas. Nah, kayaknya mereka sudah pada kumpul. Enti bawa ke bawah. Lihat bagaimana reaksi mereka. Barakallahu fikum. Kemudian, ya, turunlah Ibrahim bin Adham membawa kacang atau buncis tadi, barakallahu fikum. Para pengikutnya langsung heboh, ya. Nah, kamu siapa? Bagaimana kamu bisa dekat dengan pendeta fulan? Ya, barakallahu fikum. Dan apa yang kamu bawa? Ya, kata Ibrahim bin Adham, ya ini yang membuat pendeta kalian bisa bertahan hidup. Ini yang dia makan, ini yang dia konsumsi. Nah, barakallahu fikum. Jual itu kepada kami, ya. Kamu tidak berhak mendapatkan kacang itu dari beliau. Berikan kepada kami, akan kami beli berapapun harganya. Barakallahu fikum. Nah, ya, sama Ibrahim bin Adham hanya di luar dijual 20 dinar. Barakallahu fikum. Nah, wah, berebut mereka. Ya. Tayyib, sebutir 20 dinar. Dia sampai heran-heran. Iya, sebutir kacang itu bisa harganya 20 dinar. Barakallahu fikum. Nah, iya, biasanya uang receh itu. Ini sampai barakallahu fikum 20, ya. Tayyib, 20 ribu dinar. Beli berebut, langsung habis. Nah, kemudian beliau balik lagi ke atas. Gimana kata pendetanya? Laris kacangnya antum, ya. Emang kamu jual berapa? Ini 20 ribu. Nah. Akhtokta, kata pendeta tadi. Salah kamu. Kenapa kamu cuma jual 20 ribu? Andai kata kacang itu 1 butir, kamu jual 200 ribu dinar, dibeli sama mereka. Yakin? Kok cuma 20 ribu dinar? Ya, sedikit. Nah. Barakallahu fikum. Tayyib. Gitu ya. Nah, sehingga dari situ barakallahu fikum, di situ diambil pelajaran oleh beliau rahimahullahu taala, nah, bahwa kekuatan seorang insan itu dari keyakinannya. Ya, dari harapannya. Nah, kalau dia punya keyakinan, kalau dia punya harapan, dia akan bertahan ratusan tahun, bahkan bisa betah. Nah, ketika dia punya keyakinan, ketika dia punya harapan. Barakallahu fikum. Dan penuntut ilmu itu manusia yang paling banyak jaminan harapan pada mereka. Paling banyak jaminan barakallahu fikum, tayyib, kebaikan pada mereka. Nah, ya. Sehingga kalau kita tidak bisa bersabar untuk barakallahu fikum melewati hari-hari yang melelahkan, hari-hari yang menjenuhkan, hari-hari yang barakallahu fikum menyedihkan, nah, ya, kita akan kehilangan sesuatu anugerah yang besar dalam kehidupan ini. Allah musta'an wa 'alaitiklan. Naam. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Adapun fawaid yang bisa kita ambil dari hadis. Yang pertama adalah al-hathu 'alal istighfar. Al-hathu 'alal istighfar wa bayanu 'azami fadlihi. Ada anjuran bagi kita untuk beristighfar kepada Allah dan penjelasan bagaimana agungnya istighfar tadi. Nah, bahkan seorang nabi saja dalam satu majelis sampai 70 kali beliau beristighfar. Ya, padahal sudah dapat jaminan pengampunan dosa. Apalagi kita yang banyak sekali dosanya, mimba bil aula harus lebih sering beristighfar kepada Allah. Yang kedua, al-iqraru lillah wahdahu bil ilahiyah wal ubudiyah. Al-iqrar lillah wahdahu bil ilahiyah wal ubudiyah. Adanya pengikraran untuk Allah semata, penuhanan dan penghambaan. Ya, hanya kita berikan kepada Allah. Yang ketiga, al-isti'adha min syarri ma jana al-abdu ala nafsihi. Al-isti'adha min syarri ma jana al-abdu ala nafsihi. Kita meminta perlindungan kepada Allah dari keburukan, tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh seorang hamba atas dirinya sendiri. Yang keempat, idhafatu an-ni'am ila mujidiha wa mun'imiha. Hendaknya kita menyandarkan nikmat-nikmat kepada zat yang mengadakan dan memberikannya. Yang terakhir, yang kelima, at-tawajjuh ilallah wal adab ma'allah wa ta'addub fid du'a. Hendaknya kita memasrahkan diri kita kepada Allah dan punya adab bersama Allah dan adab ketika berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naftahi bihal qadar. Subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika.